Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baik, silakan di setorkan dulu hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulilladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu'ul الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا دم أوله وكسر ما قبل أخره وإن كان مضارعا دم أوله وفتح ما قبل أخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد wa yudrabu zaidun wa ukrima amru wa yukramu amru wal mudmaru isna asyara nahu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtuna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Babu al-mubtada'i wal-khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-as'al-ari anil awamilil lafziyah. Wal-khabari huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilayhi. Nahu qawlika zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru nahu qawlika ma taqaddama dhikruhu. Wal mudmaru isna asyara wa hiya anna wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qawlika anna qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dhalik. Al-khabaru qismani. Al-mufradu mufradun wa ghairu mufradin. Fal-mufradu nahu qawlika nahu zaidun qaimun wa zaidun wa zaidani qaimani wa ghairul mufradi arba'atu asya. Al-jar wal-majru wa-dorfu wal-fa'ilu ma'a wal-fi'lu ma'a fa'ilihi wal-mubtada'u ma'a khobarihi. Nahu qawlika Zaidun fid-dari wa-zaidun indaka wa-zaidun koma abuhu wa-zaidun zariyatuhu zahibatun. Babul marfu'ul ladhi lam yusamma fa'ilu. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو wal muzmaru itna ashar nahwu qaulika duribtu duribna duribta duribti wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duriba wa duribat wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Babul mubtada'i wal khabar. Al mubtada'u huwa al ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyah. Wal khabaru huwa al ismul marfu'il wal ismul marfu'ul musnadul ma mustadu ilay. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Al-mubtada'u qisman dhahirin wa mudmarin. Dhahiran wa mudmarin. Wa mudmarin. Dhahirun wa mudmarun. Fadhahiru ma taqaddama dhikruh. والمذمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهي وهم وهن. نحن قولك نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Anak baru ingat hari ini apa nih? Masih kita pada pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang al-mubtada. Ya, mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari amil, yang lafziyah. Amilnya mubtada adalah apa? Amil yang ma'nawiyah, yaitu al-ibtida. Sudah lewat. Kemudian khabar adalah isim yang marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Pada definisi ini, yakni pada definisi dari beliau Ibnu Ajurrum tentang mana khabar, ada sedikit kelemahan. Karena beliau di sini membatasi khabar dengan isim. Wal khabar huwal ismu al-marfu' al-musnad ilayh. Khabar adalah isim, ya kan? Isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Padahal yang namanya khabar tidak mesti isim. Ya, kadang jumlah, fi'liyah, kadang syibu jumlah, ya, al-jar wal majrur. Ya, sehingga di sini kurang ada sesuatu yang kurang. Ya. Pada definisi tentang apa? Khabar, karena beliau membatasi khobar pada apa? Isim saja. Ya. Sudah kita lewatkan ya. Definisi yang lainnya dari apa? Khobar. Ya. Ditulis enggak kemarin? Belum ya? Bisa kita ambil definisi dari yang lain ya. Tentang apa khabar. Yaitu apa huwal musnad alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Ini definisi yang dibawakan oleh Ibnu Hisham dalam Syarah Qutrun Nada. Al musnadu alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Musnad, ya, sesuatu yang disandarkan. Bisa bentuknya isim, bisa bentuknya fi'il atau jar majrur. Pokoknya al-musnad, sesuatu yang disandarkan. Alladzi tatimmu bihi, yang mana dengan musnad ini sempurna faedah bersama mubtada. Ya. Musnad, sesuatu yang disandarkan yang sempurna dengan musnad ini bersama mubtada faedah. Dihasilkan dengan musnad ini bersama mubtada faedah. seperti Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Mana musnadnya yang disandarkannya apa? Al-qiyam, berdiri nih, qa'im. Disandarkan kepada siapa? Zaid, bukan Zaid yang disandarkan kepada qa'im. Ya. Zaidun qa'imun. Ya, qa'imun disebut dengan musnad. Musnad itu sesuatu yang disandarkan. Biasanya sifat-sifat biasanya itu. Ya. Disandarkan kepada Zaid. Ya. Zaid namanya musnad ilaih, tempat penyandarannya. Ya. Kalau dikatakan Zaidun alimun, musnadnya mana? Alimun. Al-ilm disandarkan kepada Muhammad. Alim disebut dengan musnad. Sesuatu yang disandarkan. Ya. Zaidun disebut dengan apa? Musnad ilaih, tempat penyandarannya. Kalau sekarang Zaidun akhuka. Zaid adalah saudaramu. Mana musnadnya? Akhuka. Ukhuwah di sini. Persaudaraan disandarkan kepada siapa? Zaid. Maka akhuka apa? Khabar Zaid mubtada. Tadi disebutkan definisinya oleh Ibn Hisham. Bahwasanya khabar adalah musnad yang sempurna dengan musnad ini bersama mubtada faedah. Ya. Lalu contoh Zaidun alimun. Maka alimun itu musnad. Sesuatu yang disandarkan. Itu ilmu disandarkan. Ya, dengan alimun ini faedah sempurna. Ditambah dengan mubtada tadi. Kalau hanya mubtadanya saja, Zaidun saja, sempurna enggak? Zaid. Ya, tidak. Atau khabarnya saja, alimun. Sempurna tidak? Tidak. Nah, itu definisi yang lebih tepat dari apa? Khabar, yaitu musnad yang. Ya. Dengan musnad ini, bersama mubtada, faedah menjadi sempurna. Nanti musnad itu bentuknya tidak mesti apa? Isim, kadang fi'il. Contoh, Zaidun kharaja. Kharaja, fi'il kan? Fi'il madhi. Dia al-khuruj, ini kharaja disandarkan kepada Zaid. Kharaja kan sesuatu yang disandarkannya kan? Iya, keluar ini kan perbuatan. Disandarkan kepada siapa perbuatan ini? Keluar pada Zaid. Maka kharaja itu musnad. Bentuknya isim bukan? Bukan, fi'il. Ya. Zaidun fil masjid. Fil masjid isim bukan? Bukan, jar majrur. Ya, jar majrur. Tapi dia disandarkan kepada apa? Zaid. Dia pun musnad juga. Jadi kalimat al-musnad lebih umum. Daripada kalau dengan kalimat isim yang marfu. Kalau isim marfu, ya hanya meliputi atau mencakupi contoh Zaidun qa'imun, Zaidun alimun, Allah Rabbuna, Muhammad Nabiyuna. Ya. Kalau yang berupa fi'il, enggak masuk khabarnya. Maka ini kurang mencakup. Nah itu, pendek ya. Al-musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Musnad yang fa'idah dengan musnad ini bersama mubtada dihasilkan. Atau di sana juga ada definisi yang lain. Ya, yang kemarin sudah kita bawakan itu ya. Definisinya. Sudah kita ambil juga ya. Pembagian dari apa? Ah, belum ya? Sudah kita ambil pembagian dari mubtada. Yaitu bahwasanya mubtada ada yang zahir, ada yang apa? Dhamir. Ya. Yang belum kita masuk adalah pembahasan tentang macam-macam dari apa? Khabar ya. Macam-macam dari khabar. Dia juga ya, untuk menggunakan definisi khabar seperti definisi yang kemarin yang sudah kita lewatkan, yaitu al-juz, yang mirip dengan yang disebutkan Ibn Hisham. Al-juz'ul ladzi tatimmu bihil fa'idah ma'al mubtada. Bagian yang dengan bagian ini faedah sempurna bersama mubtada. Mirip ya? Ya. Apa? Al-juz'ul ladzi tatimmu bihi al-fa'idah. Al-juz'u bagian alladzi yang tatimmu bihi sempurna dengan bagian ini al-fa'idah faedah ma'al mubtada bersama mubtada. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam dari khabar. Jadi khabar itu ada macam-macamnya. Ya. Wal khabaru qismani. Ya, khabar itu ada dua macam. Jadi perhatikan, kalau khabar itu mufrad bentuknya jumlah, bukan jumlah. Ya, nanti akan disebutkan. Itu harus sesuai antara apa? Mubtada dengan khabar. Ya, kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtada mutsanna, khabarnya mutsanna. Mubtadanya jamak, khabarnya jamak. Ini pada dhamir-dhamir khususnya. Huwa Zaidun, jangan huwa Zaidani. Enggak boleh huwa Zaidani. Huwa Zaidun, huma Az-Zaidani gitu. Hum Az-Zaiduna. Ya, ana Zaidun. Ya, nahnu Az-Zaiduna. Harus apa? Mutabaqah. dalam hal apa? Mufradnya, muzakarnya, dan jamaknya, serta mu'anasnya juga. Fatimatu qa'imatun, al-fatimatani qa'imatani, al-fatimatu qa'imatun, mutabaqah. Dalam hal muzakar dan mu'anasnya, mufrad dan apa? Musannaknya, jamaknya, dan mu'anasnya. Itu khususnya pada domir ya. Kalau pada isim dhahir ya dilihat. Seperti dalam contoh ini, kalau isim dhahir juga pada asalnya demikian. Muhammadun alimun. Bukan Muhammadun apa? Alimani. Keliru. Terus bagaimana dengan contoh ini? Wal khabaru qismani. Khabar di sini mufrad ya. Qismani musanna. Dihasilkan enggak di sini? Mutabaqah. Keselarasan antara mubtada dan khabar. Tidak ya. Di sini boleh. Kenapa? Karena al-khabar dimasukkan alif lam yang disebut dengan alif lam lil jins. Jenis. Jadi kalau dikasih al lil jins, maka dia bisa diperuntukkan untuk satu, dua, ataupun lebih. Al-khabaru qisman. Atau salah satu aqsam. Atau qismun wahidun. Ya. Ini jawabannya. Ya. Jadi kenapa di sini boleh tidak dihasilkan mutabaqah, kesesuaian antara mubtada al-khabar dengan apa? Dengan khabarnya qisman. Ya, karena al-khabar ada alif lamnya. Alif lam lil jins seperti ar-rajulu. Ya, jenis laki-laki. Ya, tidak dibatasi pada satu dua saja. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Kalau mubtadanya dimasuki alif lam lil jins boleh. Ya. Khabarnya musanna ataupun jamak ataupun mufrad. Tapi kalau contoh tadi Muhammadun Ali pun enggak ada alif lam lil jinsnya, enggak boleh. Ya nanti insyaallah. Barangkali itu sulit ya sudah. Dilupakan. Kalau paham ya enggak apa-apa. Belum saatnya barangkali. Al khabaru wal khabaru qisman. Khabar itu ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin, boleh dibaca mufradun. Boleh dibaca mufradin. Kalau mufradun berarti badal dari apa? Apa? Qisman. Atau hanya dua, hanya satu sisi jawaban. Mufradun saja, boleh enggak boleh apa? Mufradin. Kenapa? Karena qisman. Dia badal dari qisman. Ya. Qismannya kan marfu ya. Beda dengan kalau qisma ini, ya, boleh mufradin. Kalau qisman kan qismannya marfu. Maka mufradun harus baca marfu sebagai badal dari apa? Qisman. Boleh juga sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, taktinya huma mufradun. Al-muhim di sini khobar itu ada dua macam. Macam yang pertama mufrad. Yang kedua ghairul mufrad. Selain mufrad. Perhatikan. Pembahasan mufrad ataupun istilah mufrad pada pembahasan khobar beda dengan istilah mufrad yang difahami pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Ya. Pada pembahasan apa? I'rab yang sudah kita lewatin. Ya, pada pembahasan apa yang telah itu? Isim yang mufrad segala macam itu. Tentang i'rab ya. Ya. Kalau pada pembahasan i'rab yang sudah kita lewatkan, makna mufrad itu apa sih? Apa yang menunjukkan kepada satu, zaidun, ya, amrun, baitun, kolamun, atau yang lebih mencakupnya, apa malaysa musannan, apa yang dia bukan musanna, bukan jamak, ya, bukan pula di yang dimulhakkan dengan musanna dan jamak, bukan pula dari asmaul khamsah. Itu definisi mufrad ya, pada pembahasan apa, i'rab yang sudah lewat itu kan. Adapun istilah mufrad ya pada pembahasan khobar itu beda hakikatnya dengan apa? Istilah mufrad yang digunakan pada pembahasan apa? Tentang i'rab sudah lewat itu. Lawannya mufrad di sini akan sebutkan. Mufrad ya yang dimaksud dengan mufrad pada pembahasan ini adalah lawannya jumlah ataupun syibhu jumlah. Apa yang dia bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Kalau jumlah ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ataupun bukan pula syibhu jumlah. Kalau syibhu jumlah itu cakupannya dua. Jar majrur dan dhorof. Nanti juga akan disebutkan di sini. Ya. Dipahami gak aja? Jadi mufrad yang dimaksud di sini apa? Bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Kalau jumlah ya. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau syibhu jumlah. Kalau bukan jar majrur maka dhorof. Dhorof itu keterangan. Ada dua macam. Keterangan waktu dan keterangan zaman. Nanti akan dibahas juga nanti. Wa ghairu mufradin. Macam yang kedua dari khobar adalah khobar yang bukan mufrad. Fa Fal mufradu nahu, contoh khabar yang mufrad adalah Zaidun qaimun. Zaidun mubtada i'rabnya marfu bil ibtida wa alamat rafi adhammatu dhahiratu ala akhirih. Qaimun khabar marfu bil mubtada, dirafakan al mubtada oleh Zaid. Wa alamat rafi adhammatu dhahiratu ala akhirih. Qaimun adalah khabar yang apa? Mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Kalau kita ganti az-zaidani qaimani, az-zaidani mubtada juga marfu bil ibtida wa alamat rafi al-alif niyabah ani dhamma li'annahu muthanna. Qaimani khabar marfu bil mubtada wa alamat rafi al-alif juga niyabah ani dhamma li'annahu muthanna. Qaimani adalah contoh khabar yang mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah, bukan pula syibu jumlah. Ya. Ingat-ingat ya, pembahasan mufrad pada khabar beda dengan pembahasan mufrad pada pembahasan i'rab yang sudah lewat. Az-zaiduna qa'imuna. Qa'imuna ini juga contoh dari khabar yang mufrad. Kenapa? Bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Insyaallah sudah paham ini ya. Pada khabar yang mufrad, antum perhatikan mutabaqahnya. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. Mubtadanya jamak, khabarnya jamak. Mubtadanya mu'annas, khabarnya mu'annas. Dan seterusnya. Ya, paham ini? Ya. Sebelum kita masuk ke khabar selain khabar mufrad, khabar mufradnya paham belum? Coba di khabar ini. Al-muslimatani sedang berdiri. Qa'imatani. Al-muslimatun sedang berdiri. Qa'imatun. Al-muslimatu seorang muslimah sedang berdiri. Qa'imatun. Az-zaidani sedang duduk. Jalisun. Az-jalisani. Az-zaidun satu orang duduk. Jalisun. Ya. Kemudian az-zaiduna jalisuna. Paham kan ini kan? Ini khabar semuanya. Contoh khabar yang apa? Mufrad. Ya. Khabar yang mufrad. Nah, sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari khabar. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Di sini di kasrah asya'in. Di tempat jangan asya'a. Karena memang terkait dengan munsharif dan tidaknya asya' ada khilaf. Kalau sibai berpendapat asya' itu huruf munsharif. Sehingga asya'a. Tanda jarnya fathah niyabah anil kasrah. Karena dia mamnu' minas sharf. Ya. Aslinya syai'a'u. Ada juga yang mengatakan munsharif. Yang pertama dari macam khabar yang ghairul mufrad, yang bukan mufrad, adalah al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Contoh Muhammadun fil masjid. Muhammad ada di masjid. Muhammadun mubtada. Khabarnya mana? Itu fil masjid. Al-jaru wal majrur fi al-jar namanya. Fi huruf jar. Al masjid majrur namanya, isim yang dijarkan. Jadi al-jaru itu isim fa'il yang mengejarkan, berarti huruf jarnya. Ya. Wal majruru isim yang dijarkan, berarti isimnya dalam setelah huruf jar itu. Zaidun ya ala as-sathi. Zaid ada di atap genteng misalkan. Ya. Nah, ini khabarnya mana? Ala as-sathi. Apalagi Zaidun huruf jar hidari fil masjid. Iya. Fi syari' dan seterusnya. Ini contoh khabar yang bentuknya apa? Jar wal majrur. Wal dzarfu. Kemudian macam yang kedua dari apa? Khabar adalah dzaraf. Dzaraf yaitu keterangan waktu ataupun zaman. Ada dua macam dzaraf. Iya. Contoh ya dzaraf. Dzaraf zaman. Ya, ataupun dzaraf makan dulu ya. Zaidun amamaka. Zaid ada di depanmu. Zaidun indaka. Zaid ada di sisimu. Ya. Ini contoh apa? Khabar yang berupa dzaraf. Ya, contoh khabar yang berupa dzaraf. Sebenarnya ada pembahasan di sana tentang dzaraf ini. Ya, tapi untuk pemula kita ambil yang mudahnya saja. Ya, dzaraf ada dzaraf makan, dzaraf makan tadi amamak, indak, ada juga zaman. Dzaraf yang merupakan keterangan apa? Waktu. Iya. kalau mubtadanya itu adalah isim dzat zaidun, baitun. Silakan antum ya, boleh mengkhabarinya dengan dzaraf apa tadi? Makan. Zaidun amamak, zaid indaka. Ya. Boleh enggak dengan zaman? Zaidun sana apa? Al-yauma, hari ini. Enggak boleh ya. Hukum asalnya enggak boleh. Jadi kalau mubtadanya itu isim dzat, maka khabarnya apa? Dorof, termakan. Itu umumnya demikian. Zaidun amamak, zaidun indaka. Jangan pakai dorof apa? Zaman. Ya, ini yang mudahnya saja. Kemudian kalau mubtadanya isim makna, makna bukan dat, maka boleh khabarnya dorof apa? Zaman. As-sawmu, puasa itu al-yawm, hari ini. Boleh. As-sawmu kan isim makna ya. Enggak ada zatnya kan. Puasa al-yawm, hari ini. Ya. Insyaallah sudah paham ya. Jadi kalau khabarnya atau mubtadanya itu adalah isim dzat, biasanya khabarnya dzarf apa? Makan. Ya. Ada juga pengecualian-pengecualian di sana. Mubtadanya isim dzat, khabarnya isim zaman. Ketika ada faedah, ada faedah. Tapi insyaallah mungkin di tempat yang lain. Kemudian kalau mubtadanya isim makna, ya, maka boleh dikhabari dengan apa? Dzarf zaman ataupun makan. Ya. kemudian nantilah masuk ke i'rab saja. Wal fi'lu ma'a fa'ilih. Itu perhatikan dua macam khabar ini, al-jar wal majrur dan dzarf, disebut dengan syibhu jumlah. Khabar yang disebut dengan apa? Syibhu jumlah, mirip dengan jumlah. Ya, syibhu jumlah. Ada juga rahasianya kenapa disebut dengan syibhu jumlah, tapi ya untuk mula sepertinya tidak perlu. Wal fi'lu ma'a fa'ilih, macam yang ketiga dari khabar yang bukan mufrad ya, adalah wal fi'lu ma'a fa'ilih, khabar yang bentuknya fi'il dengan fa'ilnya. Berarti apa? Jumlah fi'liyah. Zaidun qama abuhu, Zaid bapaknya telah berdiri. Ya, Zaid mubtada, qama abuhu diirab dulu satu demi satu, qama fi'il madhin mabni 'alal fath, abu fa'il wa alam tarfi wa abu. Setelah itu dikatakan jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Jadi i'rabnya mahalli. Kalau jumlah ataupun khabar bentuknya jumlah, apakah ismi atau fi'liyah, i'rabnya mahalli. Di i'rab satu-satu dulu, kemudian dikatakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah fi mahal rafin khobar. Kemudian macam yang ketiga dari khobar. Jadi macam yang pertama dari khobar selain mufrad apa? Jar majrur. Yang kedua dzaraf. Jar majrur dan dzaraf disebut dengan apa sih, Bu? Jumlah. Macam yang ketiga dari khobar selain mufrad adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Tidak mesti juga. Kadang fi'il dan naibul fa'il juga. Zaidun yudrabu abuhu. Bisa juga. Yang penting fi'il dan isim setelahnya. Apakah fa'il ataupun naibul fa'il. Boleh. Zaidun yudrabu abuhu. Zaid sudah dipukul bapaknya. Yudrabu. Yudrabu fi'il. Abu bukan fa'il. Naibul fa'il. Bisa juga. Wal mubtada ma khabari. Macam yang ketiga dari khabar selain mufrad adalah khabar yang berupa mubtada bersama khabarnya. Say Zaidun abuhu qa'imun. Zaid bapaknya sedang berdiri. Zaidun ini mubtada. Kemudian abu mubtada lagi. Maka dikatakan Zaid mubtada yang pertama, abu mubtada yang kedua. Zaidun abu qa'imun, qa'imun khabar. Khabar bagi mubtada yang kedua, bagi abu. Ah, nanti mubtada yang kedua dengan khabarnya itu pada mahalnya rofa khobar bagi mubtada yang pertama. Nanti insyaallah akan kita ulang lagi. itu empat macam dari apa? Khobar selain mufrad. Yang pertama jar majrur dan dzaraf, dan itu disebut dengan syibhu jumlah. Kemudian macam kedua fi'il dengan fa'ilnya, yang ini disebut dengan khobar berupa jumlah fi'liyah. Dan yang keempat khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, qolika, dengan contoh. Contoh ucapanmu. Contoh dari khabar selain mufrad. Zaidun fiddari. Zaid ada di rumah. Fiddari ini contoh khabar yang mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Bentuknya apa? Syai berjumlah. Lebih rincinya sebagai? Jar majrur. Zain. InsyaAllah. Di'rab Zaidun. Mubtada'un marfu'un bil. Ibtida' wa alamatu rafihi. Al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Fiddari. Ya, fi harful jar mabni ala sukun la mahala minal i'rab ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasra dhahir ala akhirih. Kalau mau lebih rinci, al jar wal majrur itu syibu jumlah ya. Pada mahalnya apa? Rafa khabar. Atau kalau mau lebih detail lagi, fi dar ini jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Dia muta'alik dengan sesuatu yang mahzuf. Dan dia fiddar sebagai khabarnya. Boleh. Seperti itu. Dan itu lebih rinci lagi. Kata Ibn Malik. Dalam Alfiyah. Wa akhbaru bi dharfin au bi harfi jar nawina ma'na ka'inin au istaqar. Mereka ahli nahu atau orang Arab. Mengkhabari dengan dharf atau jar majrur dalam keadaan meniatkan ya di situ makna kain lafaz kain ataupun istaqarra. Perhatikan yang namanya jar majrur itu, jar majrur itu butuh tempat bergantung, tempat bergantung, dan tempat bergantungnya jar majrur itu biasanya fiil, kalau tidak yang bermakna fiil isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Dan dalam contoh ini Zaidun fiddari, tempat bergantungnya mana? Tidak ada didapat di situ fi'il ataupun isim fa'il ataupun isim maf'ul. Maka dikatakan di situ fiddari itu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Takdirnya boleh istaqarra ataupun kainun. Ya. Jadi asal dari ucapanmu Zaidun fiddari adalah Zaidun kainun fiddari. Zaid ada di rumah. Dalam terjemahnya ada ya. Ya. Zaidun boleh juga istaqarra fiddar. Maksudnya sama ada. Zaid ada di rumah. Cuma enggak boleh disebutkan itu kainunnya ataupun istaqarra. Boleh antum takdirkan tempat bergantungnya jar majrur ini isim kainun. Ini isim fa'il. Atau fi'il istaqarra. Boleh. Yang jelas ini. Fiddar jar majrur ini harus ada tempat bergantungnya. Mana tempat bergantungnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Boleh istaqarra, boleh kainun. Ya. Kalau pemula biasanya kadang tidak dibahas ini, cuma kadang tanggung ya. Jadi kalau lebih rinci antum kira fiddar itu jar majrur muta'alliqun. Coba diikuti aja. Al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin ujuban. Ya, dan dia wa huwa khabar. Terkait dengan khabarnya mana itu ada khilaf, tapi enggak mengapa antum mengatakan fiddar itu khabar pada mahalnya rafa. Ya, jadi fiddar jar majrur ya muta'alliq di mahdhuf ujuban. Ya, fi mahalli rafin apa? Khabar. Apa pas seperti itu aja. Ya. Jadi fiddari jar majrur muta'alliq di mahdhuf ujuban fi mahalli rafin khabar. Ada yang mengatakan khobarnya itu kainnya itu yang mahdhuf itu. Istaqarra itu yang mahdhuf itu. Tapi antum yang ambil ini saja. Karena dia menggantikan yang mahdhuf, maka dia mengambil posisi yang mahdhuf itu sebagai khobarnya. Insyaallah nanti berulang ini. Ulang coba. Fiddari al-jaru wal-majrur muta'alliqun bimahdhufin wujuban fi mahalli rafin khobar. Udah kok i'rab tuh kalau sudah hafal ya tinggal dihiaskan yang lainnya. Nah, apa yang semangat dengan itu, ha? Enggak takdir takdiru, enggak perlu. Iya. Kalau mau disebutkan boleh takdiru kain atau istaqarra, mutalimi mahdhuf wujuban takdiru kainun atau istaqarra, silakan. Panjang tapi ya. Panjang. Kemudian contoh khabar yang berupa apa? Dzaraf. Zaidun indaka. Zaid ada di sisimu. Indak dzaraf apa? Makan atau zaman, keterangan waktu atau tempat. Indak ada di sisimu. Makan tempat. Zaidun apa? Dzaraf. Ya. Makan. I'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Indak. Dharaf dia. Mansub. Alamatun ismi al-fathah dhahiru ala akhirih. Dan dia mudhaf. Kaf mudhafun ilai'ah. Setelah itu baru antum. Sama juga seperti halnya jar majrur. Butuh muta'alak juga. Muta'alak itu tempat bergantungnya. Kayak tadi. Indak. Dharaf itu syibu jumlah. Muta'alik bimahdufin wujuban bimahali. Rafin kho. Khobar. Sama dengan jar majrur ya. Jadi indak itu syibu jumlah. Ya. Muta'alik bimahduf wujuban bimahal rafin kho. Khobar. Asyik Zaidun kainun indak. Zaid ada di sisimu. Dalam terjemahnya ada ya. Yang mahdhuf itu ya. Faham ini? Ya. Nanti insyaAllah saya contoh latihan. Kemudian. Zaidun qama abu. Ini contoh dari apa? Khabar yang berupa jumlah apa? Fi'liyah. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhiri. Qama buh di i'rab dulu satu demi satu. Qama fi'lun ma'ad mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'il. Fa'ilnya qama marfu' wa 'alamatu raf'i al-waw niyabatan 'an ad-dhammah li'annahu min al-asmil khamsah wa huwa mudhafun al-ha dhamirun متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. Setelah selesai antum simpulkan al jumlah al fi'liyah, jumlah fi'liyah yakni dari qama abuhu, min qama abuhu fi mahalli rafin kha khabar itu ya, i'rabnya mahalli semua, enggak ada ya, enggak ada muta'alliqnya. Beda dengan apa? Enggak perlu kan muta'alik-muta'alik dengan mahdhuf. Kenapa? Karena bukan syibu jumlah. Hanya saja nanti akan kita sebutkan ya. Kalau. Perhatikan. Kalau. Khobarnya itu jumlah. Ismiyah atau fi'liyah. Maka harus ada pengikatnya. Harus ada apa? Pengikatnya. Yang disebut dengan robit. Pengikat. Agar jumlah ini tidak menjadi jumlah yang asing. Iya. Pengikatnya diantaranya domir. Seperti hai. Zaidun qama abu. Jadi kalau khobarnya jumlah ismi atau fi'liyah harus ada pengikatnya yang kembali kepada mubtada. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Contoh Zaidun qama abu. Zaid berdiri bapaknya. Di sini jumlah qama abu kan ada robit ya. Itu domir ha yang kembali kepada Zaid. Ini harus ada robitnya. Dan robitnya diantaranya domir. Dan juga ada yang lain. Ya, barangkali di tempat yang lainnya. Seandainya tidak ada robitnya, maka ini jumlah menjadi jumlah yang asing. Coba. Zaidun qoma Abu Muhammadin. Zaid berdiri bapaknya Muhammad. Cih. Nyambung gak itu? Asing jumlahnya. Tapi kalau Zaidun qoma Abu Zaid, bapaknya berdiri. Ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Ada robitnya. Paham? Jadi harus ada robitnya, domir, ataupun nanti ada isim isyarah, robitnya, ada pengulangan, isim isyarah, walibasut taqwa, dhalika khair, dhalika, nanti mungkin di tempat yang lain, al-qari'ah, mal-qari'ah, ya nantilah insyaAllah. Yang jelas adalah robitnya, seringnya domir gitu. Zaidun jariyatuhu zahibatun, Zaid budaknya kabur, pergi. Ya. Di sini contoh khabar yang berupa apa? Jumlah ismiyah. Ah. Di Arab coba. Zaidun. Mubtada'un. Marfu'un bil ibtida'u alamat rafi ad-dhamma adh-dhahiru ala akhiri. Kemudian jariyatuhu zahibah. Jariyatuhu mubtada juga. Maka dikatakan Zaidun sebagai mubtada'un awal. Itu mubtada yang pertama. Karena mubtadanya ada yang kedua. Double. Maka dikatakan Zaidun mubtada'un awalun. Ya. Mar. Fu' bil ibtida' wa 'alamatu rafi ad-dhamma dhahiru 'ala akhir. Jariyatuhu dhaibah. Jariyatuhu mubtada'un tsanin. Mubtada yang kedua. Marfu' juga bil ibtida' wa 'alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih wa huwa jariyah mudhaf. Al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jar mudhafun ilayh. Dhahibatun ini khobar. Dhahibatun khobarnya mana? Khobarnya Zaidun atau khobarnya jariyah? ya jariyah, kalau khabarnya zaid enggak mungkin rusak maknanya. Kabur, ya. Zahiba tadi khabar lil mubtada asani. Khabarun lil mubtada asani. Khabar bagi mubtada yang kedua, yakni dibagi jariyah. Marfu alamat rafi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Setelah itu anda simpulkan, ya. Al-mubtada usani ma khobari, gitu. Mubtada yang kedua bersama khobarnya, atau juga boleh al-jumlah al-ismiyah minal mubtada asani wa khobari. Jumlah ismiyah dari mubtada yang kedua itu jariyah itu dengan khobarnya. Zahibah fi mahali raf'in khobar lil mubtada al-awwal. Khobar bagi mubtada yang pertama. Jadi Zaidun itu mubtada. Khabarnya mana? Jariyah itu zahibah. Itu khabarnya. Jumlah ismiyah. Kalau mau dirinci tadi, Zaidun mubtada yang pertama, jariyah itu mubtada yang kedua, zahibah. Khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada yang kedua dan khabarnya pada mahalnya rafa sebagai khabar dari mubtada yang pertama. Kira-kira sulit apa? Enggak sulit. Bisa dipahami nih? Ah, enggak apa-apa, berarti ana sih, iya, berarti ala, tugas saya memahamkan. Antum tugas saya mengingat-ingat memurojaahnya di rumah. Iya, masa harus saya membantu mengingatkan antum terus. Ya. Insyaallah paham ya. Ya, kalau sudah paham kita masuk latihan-latihan. Atau sudah capek? Sudah capek belum? Sudah belum dulu. Baik, ya kita masuk ke latihan-latihan. Coba antum sebutkan mana khabar dari ayat yang saya sebutkan. Atau sebelumnya antum sebutkan mubtadanya mana, khabarnya mana, dan khabarnya bentuknya apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Dha'iqah itu khabar yang mufrad. Mubtada mana? Kullu nafsin. Kullu itu mubtada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi iranya kullu mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi' dhammah dhahir ala akhirih wa mudhaf nafsin mudhafun ilaih. Dha'iqatu khabar marfu bil mubtada wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan dha'iqah mufrad musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ulaika ashabul jannah. Mana? Ashabu itu khabar. Ya, khabarnya bentuknya apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Ya, mana mubtadanya? Ulaika. Ya, kalau kita tilik dari sisi pembahasan i'rab, ya ashab itu isim yang apa? Mufrad, musanna atau jamak? Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Fassalihatu qanitatun. Qanitatun. Contoh apa? Khabarnya apa ini? Mufrad. Bentukannya apa? Macam khabarnya? Mufrad, musanna, jama' atau apa? Qanitatun, jama' mana? Atisalin. Mubtadanya mana? As-salihat. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Mana khabarnya? Marratan. Ini khabar yang mufrad. Macamnya apa? Musanna. Mubtadanya mana? At-talaq. Kalau di sini tidak dihasilkan mutabaqah, at-talaqnya mufrad, marratan, musanna. Jawabannya apa? Alif lam yang masuk kepada at-talak. Alif lam lil jins. Jenis tolak. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Qawwamun. Ini apa? Khabar yang mufrad. Bentuknya apa? Jamak apa? Mudzakkar salim. Mubtadanya mana? Ar-rijalu. Selaras kan? Sama-sama. Jamak. Sama-sama apa? Mudzakkar. Ya, isim. Isim syarah mabni, mabni ala al-kasr. Ya, jadi ula'i aslinya. Isim syarahnya, kafnya untuk khitab saja. Ula'i, isim syarah, mabni ala al-kasr. Fi mahali rafin mub. Pada, dan kafnya harful khitab. Ya, untuk bicaraan kepada orang yang kedua. Kata-kata orang yang kedua. Untuk menunjukkan khitab. Orang yang diajak bicara. Ana akhuka. Mana khabarnya? Akhuka khabar. Akhuka. Mubtada'nya mana? Ana. Aku adalah saudaramu. Marfu kan? Tanrafanya apa? Akhuk. Abu kenapa? Ya. Insya Allah. Paham ya insya Allah. Ya. Khabarnya apa? Muf. Mufrad. Yeah. Ya, sebutkan nih macam khabarnya. Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu khairun kulluh. Baik seluruhnya. Khairun itu khabarnya. Mubtada'nya mana? Al-haya'u mubtada' marfu, tanrafnya dhammah. Khairun khabar juga marfu, tanrafnya dhammah. Bentuknya apa? Khairun mufrad. Kalau kulluh bad apa? Taukid ya. Taukid khairun kulluh. Nanti belum masuk apa pembahasannya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu termasuk dari iman. Mana khabarnya? Minal iman. Mubtada'nya mana? Al-haya. Bentuk khabarnya apa? Jar majrur ataupun syibhu jumlah. Lebih rincinya? Jar wa majrur. Diharap coba. Al-haya'u mubtada'un marfu' bil-ibtida' wa alamatu rafi'i. Al-dhammatu zahiratu ala akhirihi minal imani. Min harful jar al-imani ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi. Al-jar wal-majrur syibhu jumlahin. Muta'alik bi mahdufin wujuban. Fi mahali rafin. Fa apa? Kha. Khobar. Iya. Nih, ad-du'ifu qawiyun inda Abi Bakr. Orang yang lemah, kuat di sisi Abu Bakr. Karena beliau memuliakannya. Ad-du'ifu qawiyun inda Abi Bakr. Mana di sini mubtada'nya? Ad-du'ifu. Khabarnya? Qawiyun. Ya. Kemudian, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejelekan dan kejahatan lisan dan tangannya. Khabarnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Mana mubtada'nya dulu? Al-muslimu. Khabarnya mana? Man itu isim mausul dia. Ya, isim mausul mabni ala sukun pada mahalnya rafa' khabar. Yang setelahnya jumlah silah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Belum itu jumlah silah itu ya. Ya sekarang. Al-zikru awaluhu kulfah. Wa akhiruhu ulfah. Zikir awalnya kulfah berat. Wa akhiru akhirnya kalau sudah dibiasakan ulfah. Sesuatu yang enak. Sudah biasa enteng. Mana mubtada'nya? Al-zikru. Khabarnya mana? Awaluhu kulfatun. Khabarnya apa bentuknya? Ghairu mufrad. Iya bagus. Bentuknya apa ghairu mufradnya di sini? Mubtada' khabar atau jumlah ismiyah. Awaluhu kulfatun. Zikir itu awalnya beban. I'rabnya coba. Adzikru. Mubtada'un marfu' bil-ibtida' wa 'alamatu rafi'i adh-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Atau ahsannya kalau khabarnya jumlah ismiyah disebut mubtada'nya mubtada' pertama. Adzikru mubtada'un awwalun marfu' bil-ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ada spidol enggak? Bisa nanti tulis ya. Awaluhu mubtada'un tsanin marfu. Wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in mubtada'un tsani tadi. Kulfatun khabar bagi apa? Lil mubtada' ats-tsani marfu. Wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ya kemudian dikatakan apa? Al-jumlah al-ismiyah min al-mubtada wal-khabar fi mahal rafin khabar lil-mubtada al-awwal. Iya, faham enggak? Al-zikru awaluhu kulfah. Zikir itu awalnya susah, berat gitu. Wa akhiruhu ulfah. Dan akhirnya ulfah. Ada istilahnya diathafkan ya kepada jumlah yang sebelumnya. Kemudian al-lailu sayanjali yauman, malam akan terang suatu hari. Al-lailu sayanjali yauman, mana khabarnya? Al-lailu sayanjali, sin huruf tanfis. Injala yanjali, terang. Fil mudhari'. Berarti jumlah apa khabarnya, apa bentuknya? Al-lailu sayanjali yauman. Jumlah fi'liyah. Iya. Coba di rob al-lailu mubtada marfu alamat rafi ad-dhamma adhairu ala akhiri sin harfu tanfis, sudah lewat kan? Ya. Yanjali fi'lun mudhari'un marfu li tajarrudi min an-nasib wal jazim wa alamat rafi ad-dhamma al-muqaddaru ala akhiriha. Ala akhirih ya. Kemudian yauman dharaf. Dharaf apa? Zaman mansub. Kemudian antum simpulkan al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Lihat. Al-khatibu uslubu mu'athirah. Khatib itu retorikanya mengesankan. Ya. Al-khatibu uslubu mu'athirun. Khatib itu retorikanya mu'athir, mengesankan. Mana di sini khabarnya, bentuknya apa di sini? Jumlah ismiyah, yaitu apa? Uslubuhu mu'assirun. I'rabnya berarti al-khatibu mubtada yang pertama, uslubuhu mubtada yang kedua, mu'assirun khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada yang kedua dan khabarnya pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Ya. Kira-kira paham enggak ini? Ya. Panjang nih saya sebutkan jumlahnya. Mana khabarnya? Ad-dunya min awwalihi ila akhiriha, min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'ah. Fa kaifa bi ghammil 'umril abadi? Dunya kenikmatannya dari awal sampai akhirnya, kenikmatannya ini dari awal sampai akhirnya tidaklah bisa menyamai, tidaklah bisa mengimbangi kesedihan sesaat yang terjadi di dalamnya. Fa kaifa bi ghamil umril abadi? Lantas bagaimana dengan kesedihan seumur hidup yang terus-menerus? Ya, di sini ad-dunya mubtadanya. Khabarnya mana? Lihat. Ad-dunya min awwali. Jadi pokoknya kalau khabar itu patokannya kalau dia tidak disebutkan enggak sempurna. Kalau disebutkan sempurna maknanya. Dunia dari awal sampai akhirnya tidaklah menyamai kesedihan sesaat. Mana khabarnya? Ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'ah. Mana khabarnya? La tusawi, bukan iya. Kalau min awwaliha enggak sempurna. Dunia dari awal sampai akhirnya berhenti situ. Sempurna belum? Belum. Makanya lihat apa yang menyempurnakan itu khabarnya. Kalau antum mengatakan min awwali itu khabarnya, coba lihat maknanya. Dunia dari awal sampai akhirnya. Sempurna belum? Belum. Dunia dari awal sampai akhirnya. Sempurna belum? Belum. Tapi kalau disebutkan, la tusawi ghamma sa'ah, tidaklah bisa mengimbangi kesedihan sesaat, baru sempurna. Nah, itulah khabarnya. La tusawi. Berupa jumlah fi'liyah. La tusawi. Ya. Dimasuki la di sini fi'ilnya. Tidak menghalangi untuk dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, la tusawi. Nah sekarang khabarnya mana nih? Sulit enggak? Al-unsu thamaratu ta'ah wal mahabbah. Kedamaian adalah buah dari ketaatan dan cinta kepada Allah. Mana mubtadanya dulu? Al-unsu. Khabarnya mana? Thamaratu ta'ah. Bentuknya apa khabarnya? Enggak, khabarnya bentuknya apa? Al-unsu thamaratu tha'ah. Kedamaian adalah buah dari ketaatan. Mufrad. Mufrad thamaratu tha'ah. Buah dari ketaatan dia mudhaf thamaranya atau mudhaf ilaih. Mana jumlahnya? Enggak ada jumlah, enggak ada apa. Enggak ada jar majrur, enggak ada dhorof, enggak ada jumlah fi'liyah, enggak ada jumlah ismiyah. Itu mufrad itu thamaratu tha'ah. Cuma didofahkan tamarohnya. Ini bagaimana? Zaidun Abu Muhammadin. Zaid adalah bapaknya Muhammad. Mufrad atau jumlah itu Abu Muhammadin? Mufrad. Ya, termasuk mufrad juga susunan mudhaf ilaih. Ya iya. Fakullu muti'in lillah musta'nisun. Cari mana niat khabarnya. Ya. Setiap orang yang taat kepada Allah musta'nisun akan merasakan kedamaian. Fakullu muti'in lillah musta'nisun. Mana khabarnya? Apa? Antum apa? Fakullu muti'in lillah musta'nisun. Setiap orang yang taat kepada Allah musta'nisun akan merasakan kedamaian. Mana khabarnya? Musta'nisun. Nah itu kenapa? Karena dengan disebutkan musta'nisun lengkap faedahnya. Kalau berhenti pada muti'in lillah, fakullu muti'in lillah, setiap orang yang taat kepada Allah, apa ini? Jangan antum katakan lillah itu khabarnya. Salah. Kenapa? Karena belum sempurna. Dengannya. Setiap orang yang taat kepada Allah, ada apa? Musta'nisun. Bentuknya apa musta'nisun? Ya mufrad. Jadi istanasa yasta'nisu. Fa'ilnya musta'nisun. Wa kullu asin lillah mustawhishun. Dan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, mustawhishun. Dia akan merasakan kegalauan. Merasakan keasingan. Di sini mana kabarnya? Mustawhishun. Mufrad. Istawhasha yastawhishu. Orangnya mustauhishun. Masih banyak latihan-latihannya. Lagi. Al-insanul karimu mahbubun. Orang yang mulia dermawan disukai. Mubtadanya mana? Al-insanul karimu mahbubun. Mubtadanya mana? Al-insanu. Ya, al-insanu. Iya. Al-Karim sebagai sifat saja belum bahasanya. Al-Karim sifat bagi insan. Khabarnya mana? Mahbubun. Bentuknya apa? Mufrad. Hum yaquluna al-haq. Mereka mengatakan al-haq. Mana mubtadanya? Hum. Khabarnya mana? Yaquluna al-haq. Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Irab. Hum. Dhamir munfasil. Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Yaqulun fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamati raf'ihi thubutu an-nun li'annahu minal af'alil khamsah al-wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'il fa'il al-haqqa maf'ulun bi man sub 'alamati nasbi al-fathah bin al-akhir. Nanti insyaallah akan bahasannya datang juga tentang maf'ulun bi. An-nuru fil qalbi hudan. Cahaya yang ada dalam hati itu adalah petunjuk. Mana mubtadanya? An-nuru. An-nuru. Ya. Kemudian mana khabarnya? Hudan. Ya. Hudan. Ya, karena cahaya yang ada dalam hati. Jadi fil qalbi ini hanya muta'alliq saja. Ya, dengan an-nur. Ya. Hudan itu khabarnya. Ya, marfu'. Cuma tanda rafanya. Apa bama yang ditakdirkan pada akhirnya. Kemudian al-khabithu fikruhu aswa'u fikrin. Orang yang jelek, rendah pikirannya, aswa'u fikrin adalah sejelek-jelek pemikiran, sekotor-kotor pemikiran. Mana mubtadanya? Saya ulangi pelan-pelan. Al-khabithu fikruhu aswa'u fikrin. Mana mubtadanya? Al-khabithu. Khabarnya bentuknya apa? Fikruhu aswa'u fikrin. Mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Ya. Jadi al-khabith mubtada yang pertama. Fikruhu mubtada yang kedua. Aswa'u khabar bagi mubtada yang kedua. Dan dia mudhaf fikri mudhaf ilaih. Jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada yang kedua. Dan khabarnya pada mahalnya rofa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Nahnu aqwiya. Kami adalah orang-orang yang kuat. Mana mubtadanya? Nahnu. Mana khabarnya? Aku ya, bentuknya apa? Mufrad. Al-muslimu yusolli. Orang muslim itu sedang sholat. Mana mubtadanya? Al-muslimu. Khabarnya mana? Yusolli. Khabarnya mufrad. Atau bagaimana? Jumlah fi'liyah. Ya. Yusolli. Kalau muslim muslim mubtada marfu. Milib tidak. Wa alamat tarfi'ad dhammah. Habar wa alakhir. Yusolli. Fi'lun mudad. Irabnya itu dulu. Jangan yusolli. Khabar. Ya, dirinci dulu. Yusalli fi'lun mudhari' marfu'. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa'alamat rafi' ad-dhamma al-muqaddara ala akhirihi. Ya, mana min tuhriya? At-ta'adzur. Ya. Wa fa'iluhu, mana fa'il yusalli? Domir mustatir fihi. Jawazan takdiru. huwa ya'udu ila, kembali ke al-muslim. Lihat di sini khabarnya apa? Yusolli jumlah, maka ada robitnya. Man robitnya? Huwa yang ada pada yusolli, yang itu kembali kepada muslim. Ya, seandainya tidak ada robitnya dengan dikatakan al-muslim yusolli Muhammadun, muslim itu Muhammad sholat, nyambung enggak? Ya tidak nyambung. Enggak ada apa? Robitnya, enggak ada tali pengikatnya. Ya tali pengikat dan ternyata apa? Bomir. Paham ya? Pokoknya kalau khobarnya itu jumlah, antum cari masih ada robitnya. Kadang robitnya itu domir yang disebutkan, kadang mustatir. Ya kadang juga isim bohir juga. Al-itabu miftahu ta'ali. Cercaan adalah kunci kesombongan. Mana mubtadanya? Al-itabu miftahul miftahut ta'ali. Mana mubtadanya? Al-itab. Khabarnya mana? Miftahu. Bentuknya apa? Mufrad. Ya. Coba dirob nih. Nahnu rijalun. Nahnu? Mubtada marfu' bil ibtida. Nahnu nahnu dhamirun munfasil mabni ala dhamm fi mahall rafin mubtada rijalun khabar marfu bil mubtada wa alamat rafi dhamma adh-dhahiru ala akhir tatanya uatnya sudah melemah ya maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang masih ganjel yang mau ditanyakan atau masih ngerambiang perlu diperjelas, Fadol. Tentang robit sama contoh soal sudah. Contoh soal yang tadi ada. Jadi yang ada min terus ketinggalan ada ilahiris ada tadi yang kan kenapa enggak diirob dari min itu kan penjelasannya kan biasanya kan dari minnya kan dijelaskan semua menjadi kobarnya. Tapi yang menyempurna aja satu kata yang terakhir itu. Iya. Ilakhirhi. Iya, jadi pada contoh tadi ad-dunya min awalihi ila akhiri la tusawi ghamasa'a itu ya. Kenapa yang di ras wa khabar la tusawi gitu ya. Bukan min awali ila akhiri. Ya, antum kembali melihat definisi dari khabar. Khabar adalah bagian yang dengan bagian ini bersama mubtada dihasilkan faedah. Seandainya antum jadikan khabarnya min awalihi ila akhiri sebagai khabar belum dihasilkan itu faedah. Dunia dari awal sampai akhirnya ketika berhenti masih bertanya-tanya enggak orang? Ya ada apa dunia dengan akhirnya? Dunia dari awal sampai akhirnya. Kan belum sempurna tuh. Ketika disebutkan la tusawi ghamasah tidak dalam mengimbangi kesedihan sesaat yang muncul di dunia tersebut. Kita rasa seperti itu lagi enak banyak nih. Itu ada duka, kesedihan, stres, lupa kebahagiaannya itu. Berarti belum pernah bahagia kita. Ya, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebagai manusia terhadap Rabb-nya sangat mengufuri nikmat-Nya. Wa innahu ala dzalika lasyahid dan dia atas hal itu menyaksikannya. Nikmat Allah banyak. Cuma ketika musibah satu kali datang sepertinya belum pernah dia ditimpa apa? Kenikmatan. Sepertinya kok enggak enak. Ya, gitu banyak. Ya dia ajar majrur saja. Iya. Muta'alik ya. Atau kalau kita Arab ada muta'alik dan mahdhuf hal dia ya hal belum sampai bahasanya ya ya la tusawi la nafiyah tusawi fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamat rafi' ad-dhamma al muqaddara ala akhiri al jumla al fi'liyah fi mahall rafin khabar gitu. Ya, tadi jumlah min awal ila akhir hal ini hal. Dunia dalam keadaan awal akhirnya itu tidaklah gitu. Ya, itu belum sampai pembahasan itu. Ya. Cukup dulu ya. Yang lain enggak ada? Oh, tadi robitnya. Ad-dunya min awali ila akhir la tusawi dhamir hiya yang ada pada tusawi kembali kepada ad-dunya. Ad-dunya itu muannas. Ad-dunya itu muannas. Ya. Dunia itu muannas. Paham? La tusawi tidaklah dia yang dunia tersebut. Ah. Apa tadi? Ad-dunya min awalihi ila akhirihi. Ya benar, dunia mas, dunia itu kenikmatan dunia, maksudnya dunia kenikmatan dunia. La tusawi, tidaklah dunia tersebut kenikmatannya bisa mengimbangi kesedihan sesaat. Dorobitnya dhamir musatir yang ada pada tusawi. Iya, kembali kepada ad-dunya. Ad-dunya mu'annas, makanya pakainya tusawi. Iya. Mu'annas majazi. Iya. Wajib untuk dikasih ta di sini. Apanya? Ya. Ya, tadi robitnya adalah dhamir musatir. Jadi robit itu kadang dhamir yang disebutkan Muhammadun qoma abuhu. Ha. Ya. Kadang musatir Muhammad yusolli. Yusolli kan ada huwa tuh. Kembali kepada Muhammad. Tuh, paham enggak? Iya. Muhammadun. Misalnya apa? Hah? Setelahnya apa? Ana. Ana dorobtuhu. Muhammad saya memukulnya. Muhammadun ana dorobtuhu. Muhammad saya memukulnya. Muhammad mubtada, ana mubtada yang kedua. Robinya mana? Ha ini, maf'ul ini kembali kepada Muhammad. Muhammad saya memukulnya. Kalau diganti haknya dengan anta, Muhammad ana dorobtuka. Ngawur enggak? Ngawur. Sudah. Ya, paham enggak? Masih. Apalagi yang abang nih. Ada seperti pembahasan tentang khusus robit ya. Di mana ya? Sudah capek juga ya. Kuatnya sudah mulai kendor. Ya. Insya Allah bisa kan irob Muhammadun qaimun, Muhammadun hadhar abuhu, Muhammadun abuhu musafirun, Muhammadun fiddari, Muhammadun indak. Bisa enggak irobnya kira-kira? Iya, ya itu harus bisa itu. Ya kalau belum bisa nanti insya Allah pertemuan berikutnya sebelum kita masuk ke pembahasan kita masih latihan irob. Ya wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.